بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan dari pembacaan kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Kita sampai kepada bab As-Siyam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Thumma dhakartu man yajibu alaihi qada'u shaum. Kemudian aku menyebutkan orang-orang yang wajib atas mereka untuk mengganti puasanya. Wahum, dan mereka ada beberapa jenis, ada beberapa keadaan. Yang pertama al-marid, orang sakit. Wal-musafir, yang kedua musafir. Wal haid wan nufasa, wanita haid dan nifas. Wal hubla, wanita yang sedang hamil. Wal murdi', wanita yang menyusui. Wal mujami'u amdan, dan orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan dengan kesengajaan. Yaqdi ma'al kafarah, dia harus mengganti puasa yang dibatalkan disebabkan karena jima, karena sengaja, dan dibarengi dengan membayar kafarah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kafarah orang yang bersetubuh siang hari Ramadan, yang pertama berdasarkan urutan membebaskan budak. Apabila tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Qala ammal musafir wal marid, adapun orang yang musafir melakukan perjalanan, dan orang yang sakit. Dan musafir di sini adalah musafir secara mutlak. Kapan dia dikatakan sebagai seorang musafir, maka dia mendapatkan keringanan dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apakah safar itu terdapat masyakkah, kesulitan atau tidak? Orang yang melakukan safar dengan pesawat, tiba dengan tenang, naik mobil sampai ke rumah, orang yang seperti ini pun walaupun tidak ada masyakkah, maka dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa karena illahnya adalah illatus safar. Adapun orang yang sakit, yang dimaksud orang yang sakit ini adalah orang yang apabila dia berpuasa akan menyebabkan semakin bertambah parah penyakitnya itu, ataukah lama kesembuhannya. semakin bertambah parah ataukah semakin lama sembuhnya, memperlambat kesembuhan. Maka orang yang seperti ini pun diberikan rukhsah, berikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Ini binasil Qur'anil Karim, berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan sebagai seorang musafir, maka boleh diganti di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan tentunya. Wa ammal haidhu wan nufasa, adapun wanita haid dan nifas, fabil ijma'i aidan, juga berdasarkan ijma' dari kalangan para ulama. Tentunya ijma' di sini adalah ijma' ahli sunnah. Adapun yang menyelisih dari kalangan ahlul bid'ah minal khawarij, maka tidak ditoleh sama sekali perkataan dan pendapat mereka. Fabil ijma'i aidan, juga telah terjadi kesepakatan para ulama. Wan nasu masyhur, dan nas dalilnya adalah masyhur. Wa huwa an Aisyah fi sahihain, yaitu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Mu'adz bintu Abdullah bil lafaz, dengan lafaz, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Adapun kami diperintahkan untuk mengganti puasa, mengqada puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Menyelisih khawarij yang menyatakan diqada puasa dan diqada pula salat. Naam. Wa ammal hubla wal murdi', adapun wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, bahwa mereka pun diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Apakah mereka tidak berpuasa disebabkan karena mereka khawatir terhadap diri mereka, ataukah karena mereka khawatir terhadap anak mereka ataukah janinnya, yang apabila dia berpuasa menyebabkan kurangnya air susu yang akan dikonsumsi oleh anaknya, ataukah akan memberikan kemudaratan kepada janinnya yang sedang dikandunginya, ataukah karena sebab kedua-duanya. Ya, maka yang dianjurkan atas mereka adalah mengqadha berdasarkan pendapat yang rajih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fali hadithi Anas bin Malik al-Ka'bi, berdasarkan hadis Anas bin Malik al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang bernama Anas bin Malik dari sahabat Nabi. Ini yang kedua, Al-Ka'bi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wada'a." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah meletakkan, "Anil musafiri," telah meletakkan dari orang yang musafir, as-sawma, meletakkan kewajiban berpuasa, wa syatra sholat, dan telah meletakkan kewajiban untuk melaksanakan sholat secara sempurna, telah diletakkan sebagiannya, separuh dari sholat telah diletakkan, Yani tidak diwajibkan lagi atas mereka. Wa anil hubla wal murdi'i as-sawma. Dan Allah juga telah meletakkan kewajiban berpuasa dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wa huwa fi sunani wa huwa sahih. Ini terdapat di dalam as-sunan dan itu adalah pendapat apa hadis yang sahih. Wa zahiruhu annal hamila wal murdi'a yuftirani wa yaqdiyan. Dan yang zahir bahwa wanita yang hamil dan yang menyusui mereka tidak berpuasa dan mereka harus mengqadha. Yang ada atas mereka adalah qadha, mengganti puasa. Wala kafarata fi dzalik, tidak ada kafarah dan tidak pula fidyah. Yang ada adalah qadha semata-mata. Wa bihi yaqulul Imam Asy-Syafi'i fi riwayatin. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Wa ba'du at-tabi'in kal Auza'i waz-Zuhri. Dan pendapat sebagian tabi'i seperti pendapat Al-Auza'i dan pendapatnya Zuhri. Wa amma atharu Ibnu Abbasin. Adapun riwayat Ibnu Abbas fi anna ayata, ketika menafsirkan ayat dari firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, atas orang-orang yang mampu kemudian mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah. Lalu Ibnu Abbas menafsirkan dan mengkhususkan annaha tathbutu fi haqqil kabiri wal murdi'i wal hamil, bahwa walaupun ayat ini sudah terhapus tapi dikhususkan kepada kepada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa, wal murdi' wal hamil, dan wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Kata beliau, fahadha ijtihadun minhu mardudun. Maka ini adalah ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ijtihad beliau tertolak. Biman khalafahu minas sahabah, karena menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Menyelisihi pendapat ini. Karena Ibnu Abbas menyatakan tidak mansukh secara mutlak. Padahal para sahabat yang lain menyatakan mansukh secara mutlak. Ayat ini sudah dihapus hukumnya. Wa huwa Salamatu bin al-Aqwa. Yaitu dengan pernyataan dari Salamah bin al-Aqwa alladzi akhbara an naskhil ayati kamilatan. Yang telah mengabarkan bahwa ayat ini adalah ayat yang sudah mansukh secara sempurna. Ya, tidak ada pengkhususan lagi, tidak lagi diamalkan kandungannya. Wa bihadzal haditsi aidan, dan juga berdasarkan hadis ini, yaitu hadis yang di atas, hadis Anas Al-Ka'bi, yadhharu tarjihu hadis Salamah bin al-Aqwa ala maqalahu Ibnu Abbas. Maka nampaklah kekuatan pendapatnya Salamah bin al-Aqwa dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang rajih adalah bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui atas mereka adalah qadha, bukan membayar fidyah dengan sebab apapun. Apakah karena khawatir terhadap janinnya, terhadap anaknya yang sedang disusui, ataukah terhadap diri mereka. Hadza huwa ar-rajihu insyaallah, dan dirajihkan oleh para ulama Syekh Muqbil wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Naam. Wa amma wujubul kafarati ala muta'ammidil jima'i la ghairuh. Adapun wajibnya membayar kafarah yang telah kita sebutkan tadi atas orang yang sengaja bersetubuh, atas orang yang sengaja bersetubuh, bukan yang lainnya. Kalau sengaja makan tidak ada kafarah, sengaja minum tidak ada kafarah. Yang ada kafarah adalah orang yang sengaja bersetubuh. Naam. Fahadhal haqq. Maka inilah yang benar, karena itu telah dinaskan di dalam hadis Abi Hurairah. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Khilafan lil Imam Malik. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Alladhi awjabaha ala man akala amdan aw syariba aidha. Karena Imam Malik mewajibkan kafarah itu juga atas orang yang makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja. Ya, yang rajih khusus keadaannya jima saja. Adapun makan dan minum dengan sengaja, maka tidak ada kafarah atas mereka. Naam. Khusus dalam hal orang yang bersetubuh. Waqad warada minhu ba'dhu turuq, dan telah datang sebagian jalan-jalan, yakni sebagian riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-mujami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang bersetubuh itu, ayaqdhiya yauman makana, untuk mengqadha, mengganti satu hari puasanya. Jadi kata beliau, selain membayar kafarah, apakah membebaskan budak kalau tidak mampu dua bulan berpuasa berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan pada 60 orang miskin, ditambah lagi dengan qadha, dia harus mengganti puasa yang dia batalkan itu. Karena adanya riwayat dalam sebagian jalan, kata beliau, bahwa Rasulullah menyuruh orang yang bersetubuh itu untuk mengqadha satu hari sebagai pengganti dari puasa yang dia batalkan. Ya. Fa in istaqarra al-qalbu ala itsbati hadhihi riwayah, apabila tenang hati ini untuk menetapkan riwayat ini, yani apabila riwayat itu sahih, fayakunul qada'u muta'ayyinan fi haqqil mujami', maka qada itu adalah wajib pula atas orang yang bersetubuh. Jadi dua hukumannya. Hukuman pertama adalah qada, dan hukuman yang kedua adalah membayar kafarah. Akan tetapi riwayat tersebut, riwayat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan pada orang yang bersetubuh itu, dikatakan kepadanya, wasum yawman makanah, berpuasalah kamu satu hari menempati tempat yang kamu batalkan. Riwayat ini adalah riwayat yang syadzah, riwayat ganjil. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, dan mereka meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri, yang murid-murid Al-Imam Az-Zuhri yang lainnya meriwayatkan tanpa ada tambahan ini, dan itu yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, tanpa ada tambahan perintah untuk mengganti puasa yang telah dia batalkan. Jadi yang ada hanyalah membayar kafarah, dan pembayaran kafarah itu sudah cukup untuk mengganti puasanya, tidak perlu diqadha. Ini insyaallah taala pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Wa bi qada'i yaumin, adapun pendapat yang mengatakan diganti satu hari itu, bi qauli jama'atin min ahli al-ilm, telah berpendapat segolongan dari kalangan para ulama, minhum al-imamu Ahmad rahimahullah, di antaranya adalah al-imamu Ahmad rahimahullahu taala. Jadi ikhwan fil din azakumullah, yang rajih bagi orang yang mujami' atas mereka kafarah dan tidak ada qadha. Naam, sebabkan karena riwayat yang datang tentang anjuran dan perintah mengqadha, riwayat yang lemah syadz. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan.